dipanggil bareng-bareng lagunya Tresno Waranggono, ada Reza Lawang Sewu bersama BCD Best Continuous Dangdut. Asik DJ. Nah, nah ini pas ya. Oh, Terima kasih Yen Kumar Tresno Waranggono. Ya,